Tuhan, demi cinta dan suci, kembalikanlah segera aku kepadanya. Tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, tolonglah, oh Tuhan, tolonglah. Kembalikanlah segera aku kepadanya, tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, tolonglah, oh Tuhan, tolonglah. Kasihanilah aku yang tak berdaya ini, bagaikan narapi dana. Kasihanilah aku yang tak berdaya ini, bagaikan narapi dana. Tunjukkan kebesaranmu, tunjukkan kasih sayangmu pada diriku ini, pada diriku ini. Suciku rela berkorban jiwa, tolonglah, oh Tuhan, tolonglah, kembalikan aku padanya. Kasihanilah aku yang tak berdaya ini, bagaikan narapidana. Tunjukkan kebesaranmu, tunjukkan kasih sayangmu pada diriku ini, pada diriku ini. Demi cinta suci kurema.